Baik Bu ya, pertanyaan berikutnya Bu ya, dari saudara kita Aib Syarifuddin dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, saya mau bertanya masalah bermakmum kepada orang yang berakidah mujassimah. Apakah sholatnya sah? Sedangkan yang kita tahu akidah tersebut menurut pemahaman kita itu keluar dari iman. Syukran Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujassimah adalah yang mengatakan Tuhan itu berjisim, berbentuk. Sehingga bisa saja nanti dihadirkan dalam hayalannya adalah seperti bentuk manusia yang tinggi dan seterusnya. Mujassimah. Mujassimah keluar dari iman. Kafir, maka sholat di belakang mereka adalah tidak sah. Tapi orang yang saat ini diduga mereka adalah pengikut mujassimah, tapi mereka di saat dibilang mujassimah tidak mau, mereka dengan takwil, maka mereka adalah sesat, tidak kita katakan kafir. Ada akhir zaman ini yang mengatakan Allah bertangan, Allah bermata dan seterusnya, itu memang itu adalah ucapan kaum mujassimah. Tetapi mereka mengatakan mereka ingin menghindar dari menyamakan dengan makhluk, menyamakan Allah dari makhluk. Maka dari sisi ini, mereka secara pemikiran adalah sesat, tapi untuk dikafirkan, kita tidak bisa mengkafirkan dia. Karena dia bukan seperti mujassimah, yang benar-benar mujassimah, mengatakan Allah seperti bentuk seorang laki-laki yang berambut panjang, ini betisnya begini. Nah ini adalah sering nonton film Ramayana sama Baratayuda nanti. Dewa-dewi itu naik kahyangan, turun lagi, ketemu ini. Itu, tapi mujassimah akhir zaman ini memang dia diambang kekafiran. Makanya manhaj kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati itu untuk menyelamatkan kita agar kita jangan masuk-masuk ke wilayah mujassimah. Makanya kita ada istilah tauhid menyerahkan kepada Allah. Kalau sudah kita bicara tentang tangan dinisbatkan kepada Allah, mata dinisbatkan kepada Allah, katakan serahkan semuanya kepada Allah. Jangan dibahas sini. Atau dengan istilah takwil. Takwil pun dengan hujjah. Agar apa? Agar tidak terkenang-kenang, agar tidak masuk dalam khayalan kita. Menghayalkan Allah bentuknya seperti na'udzubillah. Lah, mujassimah yang dikatakan kafir memang benar-benar menyifati Allah seperti sifatnya manusia yang berjisim. Sehingga butuh tempat dan seterusnya. Ini adalah mujassimah dan hukumnya kafir. Tapi mujassimah baru ini, mereka di saat dikatakan mujassimah tidak mau. Mereka pakai takwil. Maka selagi mereka juga tidak punya keyakinan persis seperti mujassimah yang kafir tadi, tapi dia telah masuk wilayah sesat. Yang katakan Allah di atas dan sebagainya. Di atas tunjuk lagi kan begitu. Sana ini gitu. Itu termasuk kita tidak bisa mengatakan mereka kafir. Sebab mereka juga tidak seperti mujassimah. Tapi mereka sudah masuk wilayah pemikiran mujassimah. Tapi keyakinan mereka tidak mau juga mereka sebetulnya mujassimah. Cuma mereka tidak punya manhaj seperti yang dikukuhkan ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Maka mereka keserempet-serempet pemikiran mujassimah. Karena masuk wilayah pemikiran mujassimah. Sehingga mereka secara zahir omongannya omongan mujassimah, menetapkan adanya tangan, menetapkan ini dan sebagainya, biarpun pada akhirnya tidak seperti tangan dan sebagainya, tidak seperti tangan kita dia, biarpun mengatakan tidak seperti, tapi di dalam benak mereka sudah menetapkan seperti yang ditetapkan oleh kaum mujassimah. Tapi ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati dari awal sudah dibatasi. Karena apa? Semua orang akan terkenang dengan kalimat sebelum makna. Jadi makna itu lebih luas daripada lafaz. Makna lebih luas daripada lafaz. Contoh lampu. Ibu tahu lampu? Lampu. Ya tergantung, karena ibu di kota ngelihat lampu ini, orang desa enggak ngerti lampu gini, lampu keplek. Lampu. Ada orang desa masuk ke kota, di rumah bibinya tidur malam, "Nak, nanti kalau sudah bangun matikan lampunya." Ibunya bibinya lagi pergi, bingung ditiup-tiup, fufu enggak mati-mati. Ya kan? Karena apa yang dia di otaknya? Dia paham lampu itu udah kalau di rumah ya diti. Orang itu akan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Yaitu kalau di saat kita nyebut tangan, ya tahu kita tangan itu apa. Ya begitu, pemahaman kita itu seperti itu. Makanya ulama kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang Islam tersebar di dunia ini, dia punya kaidah. Bisa berlari-lari kan enggak bisa. Siapa tadi orang kampung dikatakan lampu, ya lampu yang difahami mereka adalah lampu keplek. Kalau mati dibuka, frong, itu mati. Di sini fufu, ditiup, enggak mati. Bibinya datang, kalau belum kamu matikan, enggak bisa bi, enggak bisa mati. Oh iya, sekakelnya cekrek, oh gitu. Nah, baru tahu. Tapi di otaknya adalah apa yang sudah dikenal, sesuai dengan pengalamannya. Dan kita itu orang materi, kita tuh manusia dunia materi. Jadi kita ngelihat lampu, tangan, mata, ya ini semuanya. Maka di saat Anda ketemu binatang yang baru Anda kenal pun Anda ngerti matanya mana. Apakah Anda berkata, oh binatang ini matanya tidak seperti mataku? Ya memang benar matanya tidak seperti mataku. Tapi Anda kebayang mata atau tidak? Tangannya tidak seperti tanganku. Kemudian wajahnya tidak seperti wajahku. Ya kalau wajahnya monyet seperti wajahmu, beratakan nanti. Wajahnya tidak seperti wajahku, semuanya begitu. Lah inilah makanya mujassimah baru ini mengatakan Allah bertangan tidak seperti tanganku. Ini kalimat yang tidak bermakna. Akan tapi kaum ahli sunnati wal jama'ati asy'ariyati mengantisipasi jangan sampai masuk dalam kebingungan di dalam pemahamannya. Karena semua orang punya pengalaman tentang tangan, tentang mata, tentang betis. Makanya ada dua manhaj tafwid, serahkan kepada Allah. Kalau engkau menyebut tangan dan disebutkan kepada Allah, jangan dipikirin, sudahlah. Seperti, oh, sudah. Yang penting ada dalam Al-Quran, selesai. Nah, tapi orang awam sering nonton film Bratayuda Ramayana, jadi dewa-dewi punya tangan. Nah, itu pakai takwil sekali itu. Jadi tangan Allah diartikan dengan kudrat Allah, dan seterusnya, ini namanya takwil sama tafwid. Diserahkan kepada Allah atau ditakwili, dan takwilnya pun dengan hujah yang kuat, dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang mutawatir. Bukan asal takwil. Ini adalah manhaj kita. Nah, mujassimah baru itu tidak sampai derajat kafir. Karena apa? Dia itu masuk, pengen keluar. Masuk ke mujassimah, tapi setelah itu mereka pengen keluar. Masuk bagaimana? Menetapkan tangan dan seterusnya. Tapi setelah itu dipengen keluar. Saya tidak mau seperti mujassimah. Maka dari sisi ini mereka tidak dianggap sebagai kafir, tapi mereka telah sesat di dalam berakidah. Jadi, sholat di depan mereka sah tapi makruh. Selesai. Sah tapi makruh. Kita sholat di belakang orang yang akidah sesat, hukumnya makruh. Tapi sholat kita tetap sah. Wallahu a'lam bissawab.